Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang estu kawula ta'zimi, kawula hormati, Yai Alamul Huda, sedaya pengasuh pondok pesantren Ar-Rusyid, nggih. Para sepuh bin sepuh umpak dalem dander Jonegoro ingkang rawuh ingkang kula hormati, santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya teng tahun 2017 nggih masih menyaksikan sebuah sistem pendidikan Islam tertua teng Indonesia. Nopo pesantren. Pesantren ini sistem pendidikan tertua untuk mengajarkan Islam sing lahir teng Arab tapi dengan cara Indonesia. Ini pesantren. Nopo sebabnya? Karena kita berkenalan dengan Islam ning wis kadung dadi wong Indonesia. Jarene Gus Dur mbiyen, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan menjadi Indonesia. Maka pesantren ini situs tertua sing dinten niki bahkan menjadi teladan, bahkan menteri mawon dinten niki nyuntuh pesantren dengan mencanangkan nopo full day school iki, sekolah 8 jam. Niku pesantren isih luwih suwe wale. Pesantren niku mboten full day school tapi full time school. Sekolah 24 jam. Sampai nguyuh ngisingi mawon teng pon. Teng pondok. Beriku. Nah, ini semua yang kita mesti sadari dari awal. Bila kita ini ada di Indonesia, sing akhir-akhir niki orientasi pendidikan banyak yang tidak mengarah ke Indonesia. Lah, pesantren sudah memulai dari awal bahwa ketika Islam itu berada di Indonesia, ya mesti diajarkan dengan cara Indonesia. Lah buktine napa? Ya pesantren. Sebuah lembaga pendidikan yang 24 jam saumur urip ngulang menungso kenal Allah jenenge pesantren. Sampean padosi teng kamus bahasa Arab, pesantren itu tidak ada. Wong pesantren itu bukan bahasa Arab. Pesantren itu basa Jawa. Kenapa waktu Islam dugi pesantren santri niku wis ana. Santri niku wis ana. Sinten sing belajar kitab Hindu naminipun santri utawa sahastri. Lah Islam dugi niku begitu berbicara tilmidun muridun. Di sini ndak kenal apa itu tilmid-tilmid itu. Ya akhirnya ditanam dengan cara sini pakai bahasa santri. Begitu juga sing ngulang, gitu. Sing ngulang namanipun ulama, syaikhun, ustadzun. Dugi mriki gak kenal itu apa syaikhun ustadzun. Akhirnya para ulama ya menamakan dirinya dengan nama lokal, wong nyebute kiai. Itu pun juga bukan bahasa Arab. Dumduman kalau jeneng kebo jenenge kiai selamat. Dumduman karo jeneng tumbak kiai pleret. Lah, kan itu. Loh, maka kadang akhir-akhir ini kalau orang membaca Islam yang ada di Indonesia dengan kacamata Arab, ya tidak ketemu. Harus dengan kacamata Indonesia, tidak ketemu. Kiai itu bukan bahasa Arab. Kiai itu bahasa Jawa. Mulanya ono kiai nglumpuk dijamakno menjadi kuyaha. Jadi ku yang mboten saged niku jamake syad. Anak kiai jenengane Gus. Niku teng kamus bahasa Arab mboten enten. Mula nek nglumpuk terus jenengane Gawagis niku yang mboten pas. Berkumpul dalam asosiasi namanya Asparagus, asosiasi para Gus yo dada. Lah. Terus salat ngoten niku. Dulu awalnya dibawa bahasa salat. Ya orang sini ndak kenal. Jenengane nek ngibadah karo sing ora ketok niku nyembah Sang Hyang. Mula para ulama ya wis lah. Jenenge sembah Hyang. Ya dum-duman karo sing nang nyembah Sang Hyang. Tempat menyembah Sang Hyang musala langgar atau sanggar. Mula jenengan aja gumun tahun 1923 Masjid Padangan niku ngadeg namane Sanggar Pamujan ing Allah. Sampeyan delok itu temboke lho isih ana. Gapura Masjid Padangan itu di situ tertulis Sanggar Pamujan ing Allah, bukan Masjid Jamek. Tengkuke itu sampeyan lihat itu. Lah kenapa begitu? Lah ini sing kadang orang sekarang enggak bisa melihat. Terus alok-alok kadang di ngono. Pesantren tidak bersumber dari ajaran Rasulullah. Luwono sing muni ngoten niku. Kenapa? Karena pesantren selalu mengatakan meneruskan ajaran dari Wali Songo. Lho sakniki niku ana wong bahkan aja meneh kok pesantren. Wali Songo niku dianggap ora ana. Wali Songo mboten enten. Lah sing gawa Islam saka kene sapa? Yang satu mengatakan dibawa oleh zaman Rasulullah. Buktinya apa? Sahabat Akasa masuk ke Palembang dikenal dengan nama Pangeran Angkasa. Besak gelemu. Cari buktinya katanya di Frankfurt ada. Nah ternyata ini dilakukan oleh orang yang anti wali Songo jenenge Zainal Abidin. Pancen kan biyen anti wali Songo. Sing anyar malih mengatakan bahwa Islam di Indonesia bukan dari jalur Wali Songo, tapi ke zaman Majapahit wis ana. Wong Majapahit itu negara Islam. Bahkan Gajah Mada itu aslinya bernama Gajah Mada. Ya karepmu. Terserah. Tapi kalau nama Gajah Mada adalah Gajah Mada, loh. Terus Hayam Wuruk sapa? Apa Hayyan Waraun ngono? Apa Hayun Waraun? Iki. Mula kadang niku kula digeguyu akhir. Kenapa sih ini? Kok hari ini banyak sekali sesuatu yang wis gak lumrah gitu lah. Itu kan di saat bangsa lain ini sedang merasakan betapa indahnya Islam teng Indonesia karena punya pesantren. Eropa itu betapa mimpinya punya pendidikan kayak pesantren. Apalagi semenjak Timur Tengah ini runtuh. Timur Tengah ini runtuh. Afghanistan runtuh. Suriah runtuh. Mesir runtuh. Ideologi-ideologi besar ini runtuh semua. Hizbut Tahrir runtuh. Diceritakan di Filistin tahun 53 sampai hari ini tidak satu pun negara di dunia pakai Hizbut Tahrir sebagai ideologi negara. Sebab napa kabeh wong dikafirno, saking pegel ngafirno wong, akhire Hizbut Tahrir manggon di Inggris, negara yang dianggap kafir. Luane to. Runtuhnya ideologi besar namanya Salafi. Salafi itu betapa indahnya, semua orang menjadi mimpi. Tapi begitu digowo ning Suriah dadi ISIS. Loh, digowo ning Afghanistan jadi Taliban, bawa ke Indonesia jadi teroris. Syiah begitu indahnya di Iran, gowo ning Indonesia yang ndak laku. Kenapa? Karena di Indonesia wis biasa. Ana menungso jenengane Pak Ali, anake dijenengke Yazid. Loh kalau di Iran ndak ada orang kok namanya Yazid itu. Wong Yazid itu musuh besarnya Ahlul Bait karena bunuh Sayyidina Husain. Ojo dibayangno wong Iran bikin anak namanya ya Yazid atau Muawiyah. Bahkan golek jeneng Aisyah niku ora ana. Lah teng mriki. Lengkap. Sing tuwa jenengane Abu Bakar. Adike jenengane Umar. Adike meneh jenengane Utsman. Adike meneh jenengane Ali. Pikire papat tok dadakan 5 anake. Akhire kabeh jenengke sing terakhir jenengke sahabat. Jadi beranakan apa? Jadi wis borong udah enggak bisa dibohongi tenten iki. Dan pesantren terus membuktikan dirinya menjadi sebuah kekuatan baru Islam dunia yang paling efektif menyebarkan Islam di luar negara Arab. Oh boy, yo pesantren. Nah akhir-akhir ini gini kan pesantren ini banyak dibongkar karena dianggap sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka melihat dari negara Arab, kumpul neng kono wong Islam jubahan. Begitu golek wong Islam neng kene, gak jubah. Han cubai diketok dhuwur jenengane klambi koko ngisor sarung lho gak cocok. Di sana mereka melihat bahwa ada orang kalau perempuan pakai baju, bajunya panjang, ketok motone tok tekan kene lho kok gak ono. Lho makanya dulu siapapun kalau membaca Islam Indonesia bukan dengan cara Indonesia pasti salah paham. Kurang nopo jenengane Cisno Gurugronya. Cisno Gurugronya ini ngapal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim. Muridipun Lauren, seorang orientalis yang tengah Arab. Masuk ke Indonesia, pengen membaca Islam Indonesia, karena terjadi pemberontakan yang luar biasa di Indonesia. Pemberontaknya santri kabeh. Pengen membaca apa sih? Akhirnya masuk ke Indonesia, nyamar. Namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Berada di Aceh sana. Dia itu delok wong Islam Indonesia iki opo? Dia enggak bisa baca. Akhirnya membaca Islam yang kayak kita ini jenenge santri. Mereka enggak bisa mengelompok santri ku opo? Embo. Pokoknya hati-hati karo jenengane santri. Santri ku digokon sekolah londo ya gak gelem gawe sekolahan dhewe. Kon dadi pegawai londo ya ndak mau, malah dadi kuli. Semboyane mantasabah bi qaumin fahuwa minhum. Dikongkon nganggo celana, moh senengane sarungan. Kon nganggo topi senengane ketunan. Kon ngambi klambi jas senengane nganggo sarung, nganggo klambi takwa. Kon nganggo sepatu senale sendalan. Akhirnya kita juga ikut mereka, kita pakai sarung, kita pakai apa? Kita juga pakai sendal. Mereka ganti sendal kayu. Aku melok sendal kayu jarane londo. Kono nggih sendal kayu pentole siji tok. Akhirnya Cisno Gurugronya gak bisa baca. Islam di Indonesia akhirnya dengan tiga kriteria mereka katakan. Pokoknya ono santri wonge gak kena diatur. Cirine telu. Pokoknya cirine telu mengono tok dia berhenti pada ciri-ciri. Siji, ketone miring sarunge glinting. Lha nggih, nomor loro mambu rokok. Nomor telu tangane gudik. Gudikan. Lho ini. Ndak bisa baca. Terakhir iki sing membaca iki, namine pun Clifford Gate. ikut gak mojo, yo gak iso mojo. Orang ini santri, priayi, abang, abangan. Pokok Islam nih sing koyo gini gini santri, nih sing gelem melu-melu londo titik jadengi priayi. Wah nih sing asli Jawa itu jadengi abang, abangan. Ya tidak bisa dibaca. Makanya sampai hari ini pun banyak orang tidak bisa baca Islam Indo. Nih saking judeke dan karena tidak paham wong itu tugas mojo kok ora paham akhirnya marah. Musyrik bid'ah suwe-suwe ora tahan maneh dibom niku. Karena sebenarnya mereka enggak paham, mereka bingung. Kenapa? Cara pandang yang salah terhadap memahami Islam. Berbalik dengan para ulama dulu ketika membawa Islam ke Indonesia, mereka sadar betul. Apa kesadarannya? Islam itu kemanapun mengemban misi apa? Misi utamanya adalah watini wazaitun waturisinina wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kita ini makhluk terbaiknya Allah. Tidak ada lah di dunia ini sebaik manusia. Kita ini terbaik. Dua irung paling apik. Banding no karo irungnya wedhus. Ya tetap apik irungnya menungso. Irungnya gajah nyelongor ini dok. Lambe. Lambe ini menungso kalau lambe wedhus. Apik lambe menungso mbak. Ya nak ya. Lambe menungso iso nirok nopo ae. Lambe wedhus muni ini mek loro. Nek lesu mbek, nek pengen rapi, oh, niku lambe wedhus. Kita ini makhluk terbaik. Bahkan lambene menungso niku mboten omong, mboten muni, niku omong karena kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Duh, omong kita itu, coba lambemu ra muni. Rasa muni. Ya. Lah. Iki omong wong ngerti. Lho ndak perlu ngomong, sampean guyu berarti kan sampean paham padahal ndak ada suaranya. Tangan, ndak perlu ngomong. Bisa ngomong. Nah. Ini. Ini manusia yang terbaik. Kamu dan aku N. You and I N. Tidak perlu ngomong. Esok-esok lu geng sawah dia yang beri dak, nggak tahu geng sawah ke. Terus, mana ngerti apa? Lampu nemu, murup. Tapi ojo pisan-pisan sampean ono bocah wetok-wetok mulai sekolah sampean ngene-ngene. Lah, ini tangan manusia. Dia terbaik. Tapi manusia yang terbaik akan menjadi yang terburuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dadi sing paling elek. Pipi sing maune apik, engko tuwe. Kewer ke? Kewer. Kita ini makhluk terbaik karena cilik wae menungso kabeh wong nek lahir niku ndelok piye-piye-piye, pipine gemes dicibit. Diambung-ambung. Engko nek tuwek sing ngambung sapa? Umur suwidak lho sampean tokno ngene ora ana wong arep pisan. Sidak 5 ngono, nggih ta? Cilik gak iso mangan, didulang du. Dulang, tapi kok nek wis gedhe sing dulang sapa? Mangano dhewe apa menek wis protol luntune. Rungki ta? Sumarudatnau asfala sabun dadi elek tuntun. Elek cilik dituntun tuwek sing nuntun sapa? Lho, manusia ini akan menjadi makhluk yang terburuk. Bahkan batange mawon larangan batang iwak. Lho, tapi Allah memberikan jaminan bahwa asfala safilin tidak akan pernah terjadi sapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. coba wong-wong sing iman tur kelakuane ya. Ape sapa wong sing iman? Ya sing percaya karo Gusti Allah. Nah sing kelakuane sapa sing paling apik? Ya sing dadi menungso sing paham dunya, paham makhluk liyane, njuk kelakuane ha apik. Nah, pesantren ini sesungguhnya untuk apa sih? Satu yang diajarkan adalah A. Manusia men diulang tadi wong I iman tur dicontoni kiai supaya amilus so lihat lah tugas iku tok sakjane pesantren niku. Soalnya kalau sudah aman wa amilus solihat sampean ora bakal medun tadi asfala sa filin. Buktine napa? Kiai wong alim sing kelakuane apik. Cilik lahir didulang tu dulang tekan sepuh gawakno panganan karo wong. Cilik ora iso mlaku dituntun-tuntun tekan sepuh kiai sepuh royoan nuntun. Cilik tamune rame wong pengin delok tekan tuwa omahe ra rame. Lho, sampean cacak saiki cilik dicewoki nggih. Saiki kiai sing paling sepuh niku Mbah Maimun Zubair Sarang. Mbah Maimun cilikane dicewoki. Saiki gede kok Mbah Mun terus ngendikan, aku wis aras-arasen cewok ngono. Nang aku cewok ana, antri wong royoan nyewoki Mbah Mbah Maimun. Cilik diambung-ambung tekan sepuh nek teko diambung ambung lho. Cilik omong sak omong dinteni tekan sepuh omong sak omong dientek enteni illal ladzina amanu wa amilusho lihat tu amanu wa amilusho sampean delok barange ana yai-yai teng mriki sepuh-sepuh gak iso mlaku royoan nuntun nggih mboten sampean nek petuk yaine royoan ngambung tangan mboten lha nek ana berandal sampean royoan ngambung tangan melewat lha niku lho mula wong kalau dengan cara seperti hidup seperti ini falahum ajrun ghairu mamnun mendapatkan pahala yang tidak pernah berhenti sampai sedo uripe cilike omahe rame tuwane omahe rame matine kuburane ra rame. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ziarah Wali Songo itu karena rekayasa panitia. Itu semua adalah ganjaran kau Gusti Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Wong nek gak ro ini kan itu kan rekayasa dipane gak bisa. Wong niku ganjaran kau Gusti Allah. Lho tapi waktu teng gone Sunan Kalijaga kok ana wong njaluk nomor barang. Lho kan pertanyaannya selalu itu Sunan Kalijaga niku uripe sapa mawon dimong termasuk wong sing njaluk no dimong berandal ya dimong. Mula sing teko rono ya macem-macem nek uripe waktu ngomong santri sing teko santri. Nek waktu niku sing ngomong berandal ya teko mriku ajeng nyopet tamune para wali do. Lah mula sampean delok ning makame para wali betapa indahnya. Ana teko la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebelahe salin. Ora kok la ilaha illallah. Sebelah sallallahu ala Muhammad sallallahu sebelah ila hadrate nabi al mustafa atau tahu gelut aja ngono ora ana ana sing teko malah gak wiritan gawa speaker cilik rombongan saking ngumpak dalem ditunggu teng bis lani falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi sampai hari ini dicetak menjadi menungso yang sesungguhnya aman wa biluso lihat. Nah, para wali siapapun para ulama tugas utamanya adalah mencetak aman wa biluso lihat. Nah, pesantren ini paling pas. Tapi ojo lali nek para wali ero. Para wong alim meru. Para ulama tahu ketika membaca Quran. Niku wau ayat Quran. Tapi para ulama sing ngalim roh ketika membaca Quran tidak ada unsur dunia di dalam hatinya. Mula sampean nek roh wong maca Quran yo. Quran tidak meragukan wong dalikal kitabula roibafi. Quran tidak ada keraguan di dalamnya. tapi sing maca Quran boleh diragukan cara dia membaca. Karena sing maca Quran iso istaro bi ayatillahi tamanang qalila. Iso. Nggih? Iso napa? Iso maca ngangge kal khimaru yahmilu as faro. Boleh dirugikan. Sing ora diragukan iku sapa? Mutta tin hudal lil muttaqin. Lha muttaqin iku sapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong-wong sing yakin karo yang ghaib, kenapa? Hidupnya pernah mengalami pembelajaran yang ghaib. Mula sampean itu sembrono iki. Mula santri niku ya diajari yang ghaib sebagai kurikulum dasar pertama. Rasulullah belajar yang ghaib 15 tahun naik turun ke wahi Khira. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sadurunge memahami Quran diulang gurune naminipun Syekh Mubarak Al-Majzumi 15 tahun untuk mengenal yang gaib. Akhire iblis teko, sing haram halal balang sendang. Nah, lha mulo santri kadang ojo kaget diulang dalailul khairat. Poso cek kenal karo sing gaib. Paling orae belajar hijab. Paling blengeri, paling ngisor, paling ora belajar mahabbah. Cacaken wedok kok wayu ngono, wacano innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Duh, ngono kok lho. Kenapa kalau pemahaman yang gaib ini ndak jadi masalah? Karena salat niku menjadi napa? Wa yuqimuna shalah niku ngadep sing gaib. Lho iki lho. Orang-orang dulu ini mampu mencerna itu, maka ketika membaca watini wa zaitun tahu sumpah Allah terhadap manusia. Napa sumpah? Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Watin ini apa? Buah tin, kira? Tahu nyacak sampean? Ndak pernah. Buah tin ini nang kono lagi dikembangkan di sini buah tin. Niku simbule Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh turun dari kapal panganane buah tin. Wa zaitun, demi buah zaitun, tumbuhnya zaitun di Filistin. Itu simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Sumpah berikutnya apa? Wa turi sinin, demi Gunung Tursina. Sapa sing tahu tirakat neng Gunung Tursina? Nabi Musa alaihis salam. Nah iki sing medeni. Tapi begitu menyebut Rasulullah sumpahnya apa? Wa hadzal baladil amin, demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Mula umat Nabi dimanapun tugasnya mencetak manusia disumpahi dengan wa hadzal baladil amin. Mula umat Nabi dimanapun harus mampu menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah negara. Nek gak iso menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah negara, ojo pisan-pisan ngaku dadi umat Kanjeng Nabi. Wa hadzal baladil amin. Dikile. Maka menciptakan, bagaimana tugas umat Rasulullah ini menciptakan sebuah bangsa. Lah waktu itu yang ada adalah bangsa yang sudah sangat kuat jenenge Majapahit. Universitas terbesar ada di Nusantara namanya Universitas Nalanda. Kitab politik terbaik dunia ada di Indonesia jenenge Negara Kertagama karya Empu Tantular. Hukum sosial terbaik di dunia ada di Indonesia di dalam kitab Suta Soma karya Empu Tantular. Cuman kitab loro niku digondol karo Londo. Negara Kertagama diambil sama Belanda, beberapa hukum Negara Kertagama diambil oleh hukum Belanda. Niku Milo Londo duwe hukum terbaik di dunia. Dan itu diakui oleh Mahkamah Internasional, sehingga Mahkamah Internasional ada di Den Haag Belanda. Karena Belanda mengambil hukum-hukum negara dari kitab Negara Kertagama, sampai gendera Londo mengambil dari kitab Negara Kertagama merah putih. Dan Belanda merah putih karena kecintaan pada laut, mereka tambah biru. Lebulah. Akhirnya karena negara Belanda ini punya hukum-hukum baik, maka ketika Indonesia berada dalam situasi buruk, Belanda juga punya niat baik terhadap Indonesia. Mula nek geting karo Londo, ojo geting karo bongso Londo. Karena Belanda punya jasa terhadap Indonesia, menyekolahkan anak-anak Indonesia akibat politik etis yang diusulkan oleh Van de Venter, anggota Volkskrant, yang disepakati tahun 1871 oleh Ratu Wilhelmina Belanda, anak Indonesia bisa sekolah. Lah di sana anak Indonesia diajarkan bukunya Ernest Renan yang berjudul What is the Nation. Akhirnya wong Indonesia belajar menjadi bangsa. Menjadi bangsa. Akhirnya orang-orang sana belajar jadi bangsa. Akhirnya ono wong Londo sing sangat cinta pada Indonesia, namanya Douwes Dekker, berganti nama dengan Danudirjo Setiabudi. Wong Indonesia ono sing cinta terhadap Indonesia jenengane Dr. Suto. Si Budi sama si Tomo niki kunconan wong loro raket. Akhirnya termasuk lahirlah si Budi dan si Tomo menjadi Budi Uto. Lah ini bangsa. Lah. Tapi sopo sing menyiapkan ini menjadi bangsa? Para wali ketika datang ke sini menjadi bangsa. Kalau Islam langsung ditampakkan dengan wujud aslinya, tidak tercipta baladil amin. Pasti kisru, pasti ribut. Nah, dalam posisi seperti itu apa sikap manusia Indonesia? Allah dari awal sudah menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kita sudah menjadi bangsa, wa ja'alnakum syu'uban Indonesia. Irunge pesek nek sop Indonesia. Nek sop Arab irunge bangir kulite putih gagah gede dhuwur. Nek soop Eropa, putih gede dua rambutnya abang. Nek soop Afrika, ya ireng kayak kopi goreng. Nah kita, ya ini cili-cili, elek-elek, rembes. Rembes, ya sudah. Ini harus kita terima sebagai ketentuan dari Allah. Maka karena kita sebagai sebuah bangsa, ikut Rasulullah pun punya cara mengikuti dengan cara Indonesia. Rasulullah lahir di Arab pasti punya jenggot karena rasnya Smith. Tapi orang Indonesia rasnya Mongo, loit tercetak tidak punya jenggot. Maka para ulama, para wali tidak keloro-loro aku pengen meksa kudu nduwe jenggot ben kaya Nabi. Endak nek sampean duwe ingun nek gak duwe ya gak popo. Ra usah sampai ribut-ribut golek lengo katel. Duh akhire rolas dingu gak dadi jenggot meng kaya oyote un. Untuk kita tidak usah keloro-loro para pendiri bangsa dan Islam di Indonesia. Rasulullah diikuti yang Arab dahare ngangge driji tiga. Begitu Islam masuk ke Indonesia sudah tidak ditemukan kurma sama roti petuke soto ngira nek meksa nganggo driji telu ya kocar ka hajir. Rasulullah di sana bisa korban pakai unta, kita tidak bisa karena tidak lahir unta, lahir sapi karo kebo. Maka gak usah keloro-loro aku pengen korban unta. Cekel polisi sampean. Wong nyolong untane kebun binatang. Sampean sing wedok gak usah keloro-loro aku pengen kaya wong Arab jubahan, monggo nek sampean menjadi istrinya para pejabat Omair Sik. Dan sampean tidak bekerja, maka berjubah adalah jalan yang indah. Aku ya kepengin bojoku gak wong roh ngono to. Tapi nek sampean di Bojonegoro terus penggaweane derep. Lah nggih ta? Tantur pari. Ya jangan pakai itu, kita pakai tutup aurat dengan cara Bojonegoro. Lho itu dilandaskan ulama awal karena kita menjadi sebuah bangsa. Syaikhun ustadzun yus kiai, tilmidun muridun santri, musalla langgar, syahadah kalimoso, soto samir ala khairin fatruk anil bago, semar gareng petruk bagong. Cara pengajarannya. Syaikhun ustadzun kiai, lembaganya, kita, karena di situ tempat untuk santri, namanya pesantren. Maka jangan kita banyak melihat, harus dari dalam sini. Doi bongso, jatuh. Lha itu maka ulama lu mendasarkan pada bangsa, karena waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, dan kalau terlalu keras tidak tercipta wa hadzal baladil amin. Tapi bagaimana mencetak bangsa berikutnya? Maka pelan-pelan dengan revolusi kebudayaan yang dicanangkan oleh para wali, 500 tahun berikutnya apa yang terjadi? Sing maune syaikhun ustadun kiai dumduman karo jeneng kebo, 500 tahun berikutnya uang lali nek kiai niku jeneng kebo. Dadine pesantren, dadine aula ma. Lali nek biyen santri niku dumduman karo wong Hindu, saiki ngerti nek santri niku Islam. Lali nek sembayang biyen niku dumduman karo nyembah sang yang, saiki ngerti nek sembayang niku adalah Islam. Tapi lihat hari ini, begitu cara pandangnya kebalik, gitu. Sing biyen kaya ngene, ya kayu ya koyum, ya kayuku ya kayumu, tumbuh mercusuar pendidikan Islam. Wong ngapal Quran paling akeh kok Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, masjidnya hafal Quran paling akeh. Tapi sekarang begitu diwalik, coba dilihat, gitu. Begitu tidak dengan cara Indonesia, tapi dengan cara di luar Indonesia. Khilafah didatangkan remuk. Uang tiba-tiba terus urung opo-opo, terus wis dikokon jubahan, remuk. Gitu. Begitu ini gambarnya ditekak do, ribut. Tidak mau pakai Pancasila, ribut. Gendera merah putih tidak boleh, kudu gendera la ilaha illallah. Ya ribut, kenapa? Karena mengingkari bahwa kita adalah syu'uban Indonesia. Lah mulu sampean aja melu-melu. Lah sampean harus paham lah kenapa di sebelah sini ini perempuan. Sejak kapan perempuan mendapatkan haknya mendapatkan pendidikan? Pejuangnya salah satunya adalah Bunyai Khairiyah Hasyim Asy'ari, mendirikan pondok pesantren pertama di tanah Arab. Wedok kabeh santrine didebat sama para mufti di sana. Apa jawaban Bunyai Khairiyah? Kalau Anda paham wa hadzal baladil amin, ya, bahwa Islam harus menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah negara, Anda jangan lupa Rasulullah membuat variabel baladil amin dengan menyatakan al mar'atu imadul bilad, idza shaluhat shaluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Karena variabelnya adalah perempuan dalam sebuah negara adalah tiang, maka menjadi wajib hukumnya mendidik perempuan. Sebab bangsa dan negara nasibnya di sini, bukan di situ. Seluruh yang di sini lahir dari yang ini. Nek sing kene males nglairnya sampean delungguhi mate. Lah. Baik buruknya manusia tergantung perempuan. 9 bulan ditaruh di dalam perut perempuan. Wong wedok kok pengin anake sehat, makan yang bergizi. Wong wedok kok kepengin anake penceng, turune mengkurep. Terserah yo, sampai ya, terserah yo. Saenak yo. Wong lanang gak iso lapo-lapo, nek wong wedok dijanggai anak mengkurep yo gak iso lapo-lapo sampean. Emah, ora lapo sampean. Enggak akan lahir itu. Makanya mencetak perempuan sangang wulan ngandung rong tahun nyusoni, maka mendidik perempuan menjadi wajib. Dan salah satu pendidikan pesantren adalah mendidik perempuan. Dan mendidik perempuan cece lo mas, karo didik lanang, didik wedo ini harus lebih halus, karena perempuan itu tidak sempurna ya. Wong lanang kan sempurna, nek wong wedo ndak sempurna. Wong wedo itu makhluk tidak sempurna, makanya perempuan bisa disempurnakan. Loh, wong wedok niku sampean aja ngaku sempurna. Sampean akui bahwa sampean tidak sempurna. Alise sampean tidak sempurna. Maka menjadi sempurna nek dinehi celak. Lah sampean kudu ngerti tugase sampean niku sesuk nukokno celak. Lho iki bangsa akan bangkit kalau laki-laki mengerti perempuan. Kenapa? Lah mulu pengendikane Allah kan. Ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Lanang karo wedok, lanang kudu ngerti nek wong wedok niku ora sempurna. Lambene wong wedok ndak sempurna. Dadi sempurna nek dinehi bengis. Lah tugase sampean nukokno bengis. tangan perempuan tidak menjadi indah kalau tidak dikasih gelang dan cincin. Lah tugasnya sampean nukokno gelang karo cincin ya, cocok ya. Sip ini cara deh. Sip loh. Lu untuk apa? Karena perempuan harus mendapatkan kesempurnaan dan ketenangan untuk apa? Ben anteng nek ngangkremin, dok. Loh. Karena ini tugasnya menetaskan anak. Nah, nek hatinya tidak tenang, anaknya tetesannya yo rapi. Mula waktu kulo ngaji teng pondok sadurunge rapi, diwacakne kali yai kulo kitab Ukudu Lujen. Tengriku kulo kaget ana ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab. Wong lanang teko nggone Sayyidina Umar. Sinten niki yai? Iku Abu Dzar. Lha apa? Ya niku Abu Dzar niku. Dadi ana crita niku. Abu Dzar itu kepala suku panglima perang. Duwike akeh, konglomerat. Tapi bojone cerewet iku ora umum. Sampai Abu Dzar niku stres cara niku. Aku kurang opor, wis bagus ganteng duitku akeh. Duwe wong wedok sitok kok cerewet ngene. Halah titen ora tak tukar tambah. Tapi sebelum ditukar tambah Sayyidina Abu Dzar kelingan Sayyidina Umar ketok iki aku harus curhat sama Umar ini. Karena Umar ini pasti ngerti caranya menaklukkan perempuan cerewet. Karena Sayyidina Umar itu terkenal keras. Gelut ora tau kalah. Nek maca Quran medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wong nek krungu Sayyidina Umar maca Quran mengkeret ngene. Nek khutbah niku pedang didudut. Ittaqallah. Ittaqallah. Wong sak masjid ngene kabeh. Lho niku sampe aja meneh menungso setan niku nek krungu langkai Sayyidina Umar mlayu. Mula Sayyidina Ali niku saking kepengene kok ana wong kok kerase kaya ngene iki sesuk nek mati ditakoni malaikat mungkar nakir jawabe opo kira-kira. Lha niki sing cerita Sayyid Muhammad lho ya. Lha begitu Sayyidina Ali Sayyidina Umar seto dikubur kupingan apa kuburane dikuping karo Sayyidina Ali. Lha niku malaikat mungkar nakir niku lho sopan. Assalamualaikum. Salam. Murut keras. Sapa? Mungkar nakir ya Umar. Ana gawe apa? Ya sik tenang sik aku tak lungguh sik. Lah ya ana apa? Ya jeng takok protap ini. Takok apa? Marobuka. Ya Allah. Nang apa meneh? Ampun niku mawon. Niki sing cerita Said Muhammad lho. Saking kerasnya lah. Laki-laki yang keras seperti ini menyebabkan Abu Dzar pengen curhat mencurhatkan istrine sing cerewet. Sopo ngerti Sayyidina Umar ngerti carane mampu menaklukkan wedok cerewet. Soan. Lha kok soan ngoten niku masyaallah lagi arep dodok lawang. Wis krungu ning jero daleme Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel tetetetet ternyata Sayyidina Umar ya lagi diomeli karo sing wedok. Namine punyai Atiqah. Akhirnya Sayyidina Abu Dzar yang ngenteni kene lah kok padha piye. Begitu rampung, waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Sopo? Tetep galak padahal bar diomel. Apa? Sopo? Kula Abu Dzar. Ya Allah Kang Abu, Kang Abu. Eneng gawe apa kok sore mrene wisan dungaren mboten sida padha mawon. Lah begitu anak tamu punya hati kau ini ngetutno teko mburi karena tamu pasti bertanya kok ngomel ngopo kono mesti kok takok tenan Abu Dzar takok ya Umar sampean kok ya betah diomeli bojomu ditenono cari punya hati kau kok jawabane nglarakno ati tak omel meneh tapi ternyata apa ya Umar kok kuat iya memang bojoku ngomelan cerewet tapi kemarahannya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Bareng jawabane ngono ya, Mak. Serap. Coba nek jawaban iya kok radio bejat, mudo omel meneh. Saya tanya kepada kiai saya. Nggih, kiai, niku maknane apa kok jenengan mocokno niki? Nek kepengin duwe anak hebat contonen Sayyidina Umar. Loh, kok hebat pripun? Wong ra wani karo wong wedok kok hebat. Lho dudu gak wani. Sayyidina Umar mateni singa 10 iku iso tapi diomel bojone meneng dibalik itu ada apa? karena Sayyidina Umar tidak ingin menyakiti istrinya. Sebab apa? Wong wedok iku ning titi nggawa kendi loro. Kendi kiwa karo kendi tengen. Itu untuk minum anak. Lah kendi dua ini persis di atas hati. Nek atine panas, banyu kendine melu panas ibarat santen iso blondo. Lah nek wong wedok lara atine panas, susune blondo, diombe bayi tidak mendapatkan susu murni, dadi anak ibu. Duh. Nah, niki yang kadang sering lupa sampean sesuk ya. Nek ndek bojo coba sampean omeli. Lah, wong wedok niku nek lara atine nggih, ngiringi anak ya mboten tenang. Lah nek anake diringi mboten tenang, anake kelipahan. Niku dadi bocah ya ora duwe tanggung jawab. Lho niku lho kula. Wong wedok niki kudu digawe tenang karena ini tiang negara. Ngamplase ya kudu alus, wong cagak. Bengkong ya dikambil lurusnya ya. Caca. Nah, iki sing wedok. Iki lagi jari sing lanang asem iki. Ayo itu sing wedok cocok iki. Dia memang kenapa dia tidak boleh sakit, karena kalau dia sakit artinya apa? Kehidupannya tidak tenang. Lada iki bagian ngangkremin. Endok nek angkreme niku ora tenang, munggah medun petarang. Lah nek munggah petun munggah medun petarangan, ndoke kuwu andoke kop koplak tetesane elek. Lho mulo sampean sesuk golek bojo elek titik gak apa-apa, sing penting pinter angkrem. Ya ngono. Sampean ya padha golek bojo lanang elek titik gak apa-apa, sing penting nyenengno babon angkrem. Lah iki mulo laki-laki sampean ya, ini kunci. Sampean harus pinter meredam kemarahan wanita. Jadi laki-laki, ojo pisan-pisan nglarani wong wedok, anakmu bodho. Mulo sampean siapkan senjata, tak kei contoh. Kulo tau ribut kali bojo kulo. Kenapa? Subuh wis tak kandani, dik sesuk kawinan. Dandan kete esuk jenenge wong wedok. Akhirnya berangkatlah ke perkawinan. Lah bojo kulo teng wingking kulo, saya di sini. Di sini yang nyupiri saya. Lah mandek ning lampu merah. Lah kok iso teng ajeng lampu merah, subhanallah. Ana wong wedok ya ayune ora umum. Rambute abang, kacamatane ning bundunan. Lambe kula niku lho kok sakal muni. Masyaallah pin ayune ta wong wedok iku. Seketika saking wingking bojo kula jiwit niku wis mboten kuat-kuat, mboten rasane wis kaya tang iki. Tewet. Kula lho ngono. Aku sing dandan ketisuk gak ketok, ana wedok wis dlesep ning jero mobil di lampu merah isik ketok. Dasar matane wong lanang. Ya Allah. Untung gak dasar mata kiai. Kula jawab enggak, Dik, mboten mungkin wong kula wis kadung ngomong. Dia marah wis sembuh wis pokoke ana kertas. Ngono wae karepe kula niku sobek-sobek. Kula ndak bisa, saya ini tidak bisa dibiarkan, saya harus redam kemarahannya. Aku dadi wong lanang wis kadung muni, saya harus bertanggung jawab. Iya. Saya memang melihat, aku roh wong wedok ning ngono. Lah ngono roh ae, iya. Wong wedok wis dlesep isih roh ae. Ndak ada yang saya bantah. Iya. Perempuan cantik dimanapun walaupun tersembunyi, pasti aku bisa melihatnya. Karena aku laki-laki yang harus mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi. Kalau aku gak bisa lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Ini kunci-kunci. Makanya kasih donat sehu. Iso ae. Ini mau ngelarang. Ini babon. Ini cakaknya negara. Bagian dari perintah Rasulullah. Lha iki tak kandhani pengalaman kula mangane iki kala-kala tak critani sampeyan. Kula niku biyen nganten anyar arep lunga ngaji, kethuk kula ilang. Bojo kula goleki kethuk ya gak ketemu, wong ilangane teng pundi. Nah kula niku duwe wadah kethuk, tapi isine mboten isi kethuk. Isine surat cinta. Dari perempuan-perempuan yang mencintai saya sebelum dia. Lho aliyah, aku iku wong lanang pinter biyen. Aku sak umur sampean niku iso ngapalno alfiyah 41 dina. Sampean ra iso ning rung apal tok, urung ngerti. Lho pinter kulo niku lho piye te. Nek apalan Alfia lomba wolak-walik kulo mesti menang piye niku. Gak tau kalah. Lho perempuan-perempuan. Lho swara kulo apik. Kulo nek wis selawatan manuk niku lho ceblok. Lho kita. Lha maka banyak sekali perempuan niku nyurati kulo. Lah kulo niku simpen surat-surat niku tak wadahi wadah ketu wong kulo teng pondok. Pikirku lo sesok nih anakku lo gede tak kandani kilo nak bapakmu dulu banyak dicintai wanita. Nek gak ngantel nyoh deloken. Lah kok begitu bojoku lo goleki kethu bojoku lo malah petuk wadah kethu niku. Begitu dibuka ya ekspresinya langsung berubah. Wow. Lah kula ya lah terus gua mesti bilang wow gitu. Ini betul tadi ya. Lha lu ngamuk rupa saya ternyata dibohongi. Saya bukan yang pertama. Ternyata ratusan sebelum saya. Mas jangan bohong lu kenapa? Ternyata iki sapa jenenge ono iki ono Hasanah ono sapa iki sapa? Yaitu semua perempuan yang mencintai aku. Iya deh. Saya akui itu semua adalah perempuan-perempuan yang mencintai aku. Berarti aku bukan yang pertama. Bukan. Ya harus jujur, enggak boleh laki-laki. Enggak deh, hanya kamu aja lanang apa? Katakan jujur. Iya, saya memang laki-laki yang layak dicintai. Maka pacar saya banyak. Ibarat medan perang, perebutan itu selalu terjadi. Pertarungan selalu terjadi, peperangan merebutkan cinta. Dan cinta itu dikorbankan. Banyak sekali yang berkorban untuk itu. Tapi perang itu berhenti sekarang. Kenapa? Karena kamu pemenangnya. Lu kasih tonesu, iso ae. Podho sampean sesuk nek pengin mencetak anak-anak yang hebat, mbok-mbok sampean rabi sesuk yo. Terus bojone sampean niku SMS-an karo mantan pacari. Sampean ndak boleh marah. Kalau tiba-tiba kita menikah dan perempuan kita masih pacaran dengan mantan pacarnya SMS-an, jangan marah. Jangan waktu, "Dek, hapus nama-nama itu. Aku enggak mau. Hanya aku yang kamu cintai." Ah, lanang cemen. Untuk meredam kemarin, iya bener ya. Sampean isih di pacar bisa, misalnya kok delok bojomu sumpek ngono, pacak SMS-an karo sing lawas. Sampean ndak boleh marah. Sampean cukup katakan, "Dik, aku tahu ternyata kamu masih SMS dengan mantan pacarmu." Enggak apa-apa. Teruskan saja. Jangan kau hapus namanya dari hatimu. Biarkan dia tumbuh dengan subur, tumbuhkan dalam hatimu. Jangan kamu hapus namanya dari hatimu. Karena sekarang tugas kulah yang akan menghapusnya. Itu baru anak. Nah, kalau itu terjadi rumah tangga aman, tentram dan sentosa, dadi babon yo anteng ngkremindok, insyaallah tetesane apik apik. Dan kenapa perempuan dididik? Karena wahadal baladil amin, variabelnya adalah almar atau aimadul bila. Deniku. Maka orientasi inilah yang hari ini bisa kita rasakan. Nenek moyang kita mampu membentuk bangsa Indonesia. Lah sampean besok juga pendidikan orientasikan kepada bangsa. Sudahi khilafiyah agama. Wis gak ana sing ngrungokno wis saniki niku. Wong saniki wong selawatan dilokno bid'ah ya selawatane tambah rame. Sampai ditemu wong gawa gendera ngene-ngene barang. Kuburan di musyrikno ya sing yo nang kuburan tambah rame. Tumpengan dilono ya tambah rame karena ini bangsa. Misalnya ngopo pesantrene ono wong mati kok dadak suguh mangan. Dikatakan ini tidak ada tuntunannya. Ono, tuntunannya apa? Kita bangsa Indonesia. Ono wong lahir mangan, kerja bakti mangan, 17-an mangan. Bahkan ono tonggone tabrakan ning rumah sakit lambene mangap ya digawakno panganan karena kita punya budaya mangan ora mangan kumpul dimanapun nek wis ana wong ngumpul kok gak dikei mangan gak pantes. Nah iki sesuk iki ana sampean ya. Nah ya. Ini akan berkembang terus, ini bangsa gak akan pernah berhenti. Maka variabel bangsa yang berbeda-beda harus sampean pahami. Sampean ndak usah membayangkan jadi pemenang sepak bola. Wong sampean bangsa Indonesia kecil-kecil beda dengan Inggris. Ra usah mbayangno sepak tak apa basket. Endi ana lapangan basket kae ono. Nah, men basket lho sak pintere sampean kalah karo wong Amerika, wong dhuwurmu mek 1,5 meter. Thailand tahu itu, maka Thailand tidak berpikir basket, tidak berpikir apa-apa. Dia bangkitkan olahraga khas Thailand jenenge sepak takraw sampai akhirnya punya sistem, dan sistem itu diakui dunia. Sampean wong Bojonegoro bikin apa olahraga yang khas Bojonegoro? Nekeran? Lah. Lah ini bangsa sampean harus sadar itu. Ini Allah yang menentukan. Gitu, maka Malaysia sekarang lebih maju daripada kita. Kita masih ribut antar bangsa, anak-anak bangsa masih ono sing ribut Pancasila. Malaysia sudah maju. Seluruh ajaran walaupun mengatasnamakan Islam tapi tidak berpihak pada bangsa Malaysia, tendang keluar dari Malaysia. Indonesia sekarang sedang bikin perpu tentang undang-undang organisasi yang anti Pancasila. Malaysia sudah lebih dulu. Dan setelah Malaysia menyingkirkan kelompok-kelompok yang anti bangsanya, dia bikin sebuah pekerjaan revolusioner. Apa? Nasib masa depan Malaysia ditentukan oleh si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin adalah masa depan Malaysia. Malaysia menjadi kuat karena pilar bangsanya ada tiga: India, Cina, dan Indonesia. Maka si Upin harus tahu itu sama si Ipin. Maka dia dari kecil dikenalkan dengan anak India, bikinkan tokoh namanya Jarjit. Dia harus tahu bahwa ada pilar dalam Malaysia adalah Cina, bikinkan tokoh namanya Mei Mei. Dan harus tahu bahwa Malaysia punya pilar anak-anak.